Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang berbahagia, hari ini merupakan satu anugerah terbesar. Kita telah sampai di ayat 63 dari surat An-Nur, surat 1 sebelum terakhir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dha, qad ya'lamu Allahul ladzina yatasallaluna minkum liwaza, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Jangan jadikan panggilan rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Cobaan diartikan sebagai nasib yang malang di dunia ini dan azab yang pedih sebagai hukuman di akhirat. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 63 masih terkait dengan etika berada di majelis Rasul di ayat 62 yang lalu. Ada masalah sehingga kita harus keluar dari majelis Rasul, dari mendengar pengajian yang telah atau akan disampaikan oleh guru kita, ustadz kita, muballigh kita, da'i kita, karena dia telah mempersiapkannya jauh-jauh hari dengan matang. Hormatilah usaha orang supaya kita pun dihormati usaha kita. Hargailah orang sebagaimana kita ingin juga dihargai. Maka ketika kita ada hajat harus keluar pada waktu ceramah sedang berlangsung, angkat tangan dan minta izin. Itu terhormat. Itulah ayat 62. Ayat 63 berkata, jangan sampai keluar sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawanmu. Artinya, tradisi pada waktu majlis Nabi berjalan, ada sebagian orang melakukan itu, sampai sekarang pun terus berlangsung. Ada orang yang mungkin tidak senang dengan pengajian yang disampaikan oleh ustadz yang ada di depan, hingga dia berlindung di balik kawannya, kemudian cicing dan lari. Ini berarti telah menyalahi perintah Rasulullah. Kalau demikian telah menyalahi kode etik, aturan main, tata krama saat mendengar pengajian, suatu hal yang luar biasa ketika itu terjadi pada zaman Nabi, kalau dia meninggalkan tempatnya maka dia akan mendapatkan cobaan dan ditimpa azab yang pedih di akhirat. Luar biasa, hanya tidak mendengar pengajian mendapatkan cobaan di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Apakah ada korelasi ayat ini dengan realita yang ada? Kalau kita kaji jelas ada. Bagaimana seseorang beramal kalau dia tidak tahu cara beramalnya? Maka disebutkan oleh Nabi Muhammad, barang siapa yang mendengar pengajian berada di majelis taklim, ikut gerakan cinta Al-Quran di masjid-masjid atau lainnya, maka dia bagaikan sholat 1000 rakaat, sholat sunat 1000 rakaat. Pahala mengikuti majelis taklim itu 1000 rakaat sholat sunat. Kenapa? Karena dia tahu nilai dari apa yang dia amalkan. Inilah pentingnya pengajian, sehingga kalau tidak diikuti akan mendapatkan cobaan di dunia. Dia sangka berbuat baik, rupanya berbuat kesalahan. Di akhirat pun dia menderita. Bagaimana tidak menderita masuk neraka? Sangka dia supaya lebih bagus, masa sholat subuh 2, saya tambahlah jadi 4. Tiap hari sholat subuh 4 rakaat, bagaimana enggak disiksa Tuhan? Aduh Ustaz Fadli, silakan. Syukran Ustaz Zainal. Di ayat 63, lanjutan dari ayat sebelumnya, tentang bagaimana ada pergaulan kepada Rasulullah atau kepada warasatul anbiya, al ulama warasatul anbiya, alim ulama atau kemudian para asatidz yang mengisi majelis-majelis pengajian kita, semoga menjadi keberkahan sebagai pewaris para nabi. Sahabat inspiratif rahimakumullah, menarik yang dipaparkan oleh Ustadz Zainal tadi, bahwa tentang pengajian, tentang majelis, tentang adab, hal ini yang terjadi saat ini, ya, bagaimana kemudian seorang jemaah mampu menilai dan mendikte Ustadz A tidak cocok dengan Ustadz B dan saya lebih cenderung kepada Ustadz B, sehingga gerakan itu lebih kepada gerakan individu karena cocok cuma 1-2 orang Ustadz saja. Maka yang kita paparkan sebelum pertemuan sebelumnya adalah bagaimana kita membangun doa Rasul, seruan Rasul itu, panggilan Rasul, dakwah Rasul itu yang sekarang kita estafetkan saat ini oleh para asatidz dan ulama itu mampu membentuk gerakan berjamaah. Sehingga yang kita sebut saat ini adalah gerakan cinta Al-Quran. Seharusnya sudah kita kembangkan kepada gerakan cinta masjid, gerakan cinta sholat, gerakan cinta hadis. Demikian dipaparkan oleh Ustaz Zainal. Insya Allah gerakan secara jemaah ini akan mampu, ya, menghadirkan kita sebagai umat yang kembali pada khitoh, sebagai umat yang besar, yang kembali pada sejarah yang besar sirah nabawiyah di zamannya. Selanjutnya, dalam ayat ini dikatakan kepada kita bahwa memprioritaskan seruan dan teladan yang telah diamanakan oleh Rasul itu jauh lebih penting. Jikalau pengajian di masjid seminggu sekali, seminggu dua kali, seminggu tiga kali, atau sholat Jumat yang wajib seminggu sekali, itu bagian dari estafet dakwah Rasulullah tentang ketakwaan, kita tidak prioritaskan, ini sama persis kita mengalihkan panggilan Rasul, panggilan Allah itu. Kurang lebih konteksnya seperti itu. Belum lagi kita bicara tentang sholat, belum lagi kita bicara tentang zakat. Bahwa perintah sholat, perintah zakat itu melalui medianya adalah Rasulullah yang sampai kepada umatnya, kepada hamba Allah. Itu yang pertama, bagaimana kita memprioritaskan semua seruan yang berkaitan dengan Allah dan Rasul, itu yang utama. Taraktu fikum ma'amroini ma'in tamasaktum bihima lantadillu abada kitabullah wa sunnah Rasulillah. Jadi bahwa jikalau kita ingin lurus, ingin lempeng, kalau kata Ustadz Zainal tadi, cobaan itu kita bisa tidak malang di dunia dan tidak pedih azabnya di akhirat, berpegang teguhlah kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Selanjutnya adalah yang harus kita pahamkan, orang-orang yang tidak mengikuti yatasallaluna minkum liwaza, orang-orang yang bersembunyi dari kebaikan apa yang disampaikan Rasulullah, dari kebaikan apa yang disampaikan oleh alim ulama, para asadid, para alim dalam majelis taklim kita tadi itu, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang menjalani kehidupannya dengan suatu petunjuk yang rapuh. Allah menegaskan dalam surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 116, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jikalau kita mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi, karena faktanya Ustaz lebih banyak orang yang di rumah dibanding ikut ngaji, ya Ustaz, ya. Nah, yudilluka an sabilillah. Jadi kita akan tersesatkan dari jalan Allah. Iyattabi'una illa zanna, mengikuti mereka itu hanya sebuah bentuk zon, sakwa sangka. Wa inhum illa yakhrusun, dan itu semua berada dalam kebohongan. Jadi majelis lain atau kemudian kepentingan-kepentingan lain yang kita lebih utamakan dari apa yang disuruhkan Allah dan Rasulnya, maka itu adalah sebuah hal yang merapuhkan kita, sehingga falyahzaril ladina yukhalifuna an amri, orang-orang yang berpaling tadi itu harusnya takut karena mereka hanya membangun sebuah kesuksesan yang fata morgana dalam kehidupannya. Antusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim, demikianlah kiranya derajat tertinggi kemuliaan kita bukan bagaimana kita sukses dengan segala cara, tapi bagaimana kita bisa sukses dengan cara contoh-contoh yang telah diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan teladan terbaik adalah bagaimana kita mencintai Rasulullah dengan meneladaninya dengan akhlak karimah dan iman yang kokoh. Pendengar yang dimuliakan Allah, dapat kita ambil kesimpulan dari ayat 63 ini berdasarkan tafsir inspirasi. Nabi Muhammad dihormati dalam pengucapannya. Tapi lebih dari itu, sebenarnya menghormati Nabi Muhammad itu dengan mengikuti perintah Allah melalui teladan akhlak Nabi Muhammad. Mengikuti akhlaknya sama dengan memuliakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.